Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan masih pelajaran matematika zakat gitu. Berikutnya babu zakat tidzahabi wal fiddati. Bab zakat emas dan perak. Bab zakat emas dan perak. Perlu diketahui, emas itu ada dua jenis. Emas untuk uang dan emas untuk perhiasan. Jadi uang yang berupa uang emas, dan ada emas itu digunakan untuk perhiasan. Perak juga demikian. Perak ada yang digunakan untuk mata uang, ada yang digunakan untuk perhiasan gitu. Loncat. Ada yang kurang? Anwa'ul lati naha asmusotak an ahdiha itu. Oh, loncat. Oh, loncat ya, keliru. Masih poin ke-6. Belum sampai ke bab zakat emas dan perak. Berarti kita mundur lagi ke-6, poin ke-6. Al-anwa'u allati naha. Wallahu alam ya, bacanya al-musaddaq atau musaddiq. Kalau musaddiq yang bersedekah, musaddaq yang ditugasi mungut sedekah gitu. Wallahu alam, musaddaq kayaknya. Al-anwa'ul lati naha al-musaddaqu an ahdiha. Macam-macam yang pemungut zakat itu dilarang untuk mengambilnya. Berarti allati nuhiya, al-anwa'ul lati nuhiya al-musaddaku an ahdiha gitu. Macam-macam yang pemungut zakat itu dilarang untuk memungutnya gitu. Kata Imam Muhammad Ibnu Ali As-Saukani rahimahullah, wa amma kaunuha la tuqadu harmatun. Adapun keberadaannya tidak boleh diambil, yakni harmatun yang sudah tua gitu. Kambing tua, unta tua gitu. Harimatun ya, ra-nya di kasrah, harimatun. Ila akhiri madzukira, hingga akhir apa yang disebutkan. Falima fi kitabi Abi Bakar, berdasarkan apa-apa yang ada pada kitabnya Abu Bakar As-Siddiq. wala yukhadu fisadaqati harimatun, dan tidak boleh diambil pada zakat itu yang sudah tua. Wala datu iwarin, dan tidak boleh diambil zakat itu hewan yang juling, kero gitu. Jalannya ke timur tapi menghadapnya ke selatan gitu. Juling. Wala taisun, dan tidak boleh diambil yakni tais, pejantan yang untuk bibitan gitu. Pejantan yang digunakan untuk pembibitan gitu. Hadisnya, bagian dari hadis Anas yang telah berlalu, karena memang hadisnya panjang gitu dan enggak disebutkan secara utuh. Hanya dipotong-potong sesuai pendalilan. Adapun kalau pengen melihat secara panjang ada di Bulughul Maram gitu. Wa fi kitabi Umar, dan juga ada dalam kitabnya Umar, ini suratnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-mahki anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihikayatkan, diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'khadu harimatun wala datu aibin, tidak boleh diambil yang sudah tua dan datu aibin, yang memiliki cacat gitu. Kemudian wa fi hadisi Abdullah ibni Muawiyah, dan pada hadis Abdullah bin Muawiyah ad-Dhamiri marfu'an, secara marfu' bilafdin, dengan lafad wala tu'ti al-harimata, dan jangan kamu membayar zakat dengan yang tua. Wala ad-darnata, dan jangan membayar zakat itu yang darnah, yakni gudiken gitu, kudisen gitu, kambing gudiken, enggak boleh untuk membayar zakat. Wala almari dota, dan jangan membayar zakat kambing atau hewan lainnya dengan yang sakit. Wala sartolla imati, dan jangan membayar zakat dengan sartolla imah, yakni kecil, stunting gitu, ya, kambing stunting, jadi kunting gitu. Asalnya kata syartul la'imah itu dipandang sebelah mata, jadi enggak begitu berharga. Nek dijual harganya murah gitu. Jadi bisa maknanya kecil atau kurus atau nyerete gitu mungkin ya. Jadi kambingnya itu elik gitu ya. Enggak madol nih. Jadi murah gitu. Sartol la'imah. Ini murah. Sepele gitu. Walakin min wasti amwalikum, akan tetapi bayarlah zakat itu min wasati amwalikum, dari pertengahan harta kalian. Jadi kambing yang sedang, bukan yang istimewa sekali, bukan yang murah sekali gitu. Kalau yang gemuk mahal sekali, mungkin kan eman-eman gitu. Kalau dipungut oleh pemungut zakat diambil yang gemuk gitu, kecewa. Kalau yang kurus murah, kasihan pihak penerimanya gitu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tabrani bi isnadin jayyidin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tabrani atau At-Tabarani dengan sanad yang bagus. Catatan kaki di bawah wa shahahahu Syekh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh beliau rahimahullah taala. Seperti itu. Berikutnya. Wa ahraja Malikun fil Muwatta'i wa Syafi'i an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Muwatta', ya, Muwatta' Imam Malik, yang mayoritas hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya. Jadi kebanyakan muwatta itu sahih. Sebenarnya Imam Malik bertekad mengarang kitab muwatta itu isinya sahih semua. Gitu. Isinya sahih semua. Tapi qadarullah ada yang dhaif gitu. Tapi mayoritasnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari gitu. Muwatta Imam Malik. Wa Syafi'i dan juga lima Masyafi'i rahimahullah an Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, dari Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, anna Umar ibn al-Khattabi naha al-musaddaki ayyakhuda al-akulata. Bahwasanya Umar ibn al-Khattab melarang untuk orang yang memungut zakat itu mengambil al-akulah, yakni majer gitu, binatang yang majer. Akulah itu gak bisa beranak, akhirnya banyak makan. Akulah, ya, sigoh mubalakoh dari akala gitu, makan. Akulah ini banyak makan karena enggak bisa beranak, ya. Bahasa Jawane majer gitu. Kambing majer itu mesti gemuk gitu. Mesti gemuk. Karena kambing itu kalau beranak kan dia makan rumput jadi ASI, ASI-nya dimakan anak-anaknya, jadi enggak gemuk gitu. Tapi kalau majer enggak bisa beranak gitu. Enggak beranak. Dan ini memang sengaja dipisah, enggak ada pejantannya gitu. Bisa jadi disengaja tidak dikasih pejantan. Jadi hanya biar untuk gemuk saja, penggemukan gitu. Jadi gemuk, makan banyak gitu. Makan banyak enggak jadi ASI sehingga jadi gemuk. Maka dinamakan akulah gitu. Umar ibn al-Khattab melarang untuk mengambil yang akulah ini, yang banyak makan dan gemuk gitu. Wa ruba, dan beliau juga melarang, yakni ruba, kambing yang dipisahkan dari kandangnya, dibikinkan kandang dekat rumah gitu, kemudian diambil susunya untuk minum harian gitu. Jadi enggak perlu beli susu apa itu, frisan plak, nah, itu nggak perlu beli susu itu. Pengen susu ya tinggal meres gitu, tinggal meres diminum, malah susu asli gitu, asli. Walaupun kambingnya berumur 4 tahun enggak kadaluarsa. Kalau Frisian Flag 4 tahun kadaluarsa. Kalau susu kambing asli, kambingnya berumur 4 tahun enggak kadaluarsa gitu. Nah, kambing perah ini atau sapi perah yang memang digunakan khusus untuk diambil susunya enggak boleh dipungut. Kemudian al-mahidho wal-mahidho, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang pemungut zakat untuk mengambil mahidho, yakni bunting yang hamil, hewan yang baru hamil gitu. Nah, hamil itu orang, nek binatang bunting gitu ya. Berikutnya wa fahlal ghanami. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melarang untuk dipungut fahlal ghanami, yakni kambing pejantan. Kambing yang digunakan untuk pembibitan gitu. Berikutnya waqad ruwiya dalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam rawa ya waqad rawa dalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu abi saibata fi musnadihi, dan ibnu abi saibah rahimahullah sungguh telah meriwayatkan yang demikian itu dari nabi di dalam musnadnya, di dalam musnadnya. Ya. Dan enggak hanya beliau, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Abi Saibah yang meriwayatkannya gitu. Berikutnya. Wal harimatu al-kabiratu allati qad saqatat asnanuha. Al-harimah itu adalah al-kabirah. Kambing tua gitu. Binatang yang sudah tua. Allati qad saqatat, yang telah jatuh asnanuha, giginya sudah ompong. Jadi ompong itu penyakit cacat ya. Bukan keistimewaan. Adapun orang awam, kalau untuk korban itu justru yang bagus yang sudah poel. Poel itu giginya sini copot satu. Makanya yang blantik-blantik enggak sabar, pedagang kambing yang enggak sabar kalau mau besaran gitu, mau Idul Adha gitu, dagangannya itu ditang, giginya itu dicopot satu. Nanti nak ada orang yang beli gitu, dibuka mulutnya, ini sudah poel gitu. Padahal jatuh giginya itu cacat. Kambing itu kalau pas jatuh giginya, dia enggak doyan makan ya, enggak seger makannya. Akhirnya dagingnya menyusut dalam beberapa minggu gitu. Kemudian baru pulih kembali gitu. Baru boleh kembali. Dan mulai jatuh giginya itu ketika berumur 18 bulan. 18 bulan kurang lebihnya. Seperti itu. Itu yang kita dapati di pengalaman peternakan kambing ya. Ilmu perkambingan gitu. Jadi yang sudah ompong giginya gitu, itu namanya tua, sudah kambing tua gitu. Tapi nek baru ompong satu mungkin ya belum tua banget gitu ya. Berikutnya datu awari, makna datul awari. Ini bifathil muhmalah. Dengan difatkah ain tanpa titik gitu, awari gitu. Muhmalah itu tanpa titik ya. Wadhammuha wadhammiha, dan boleh didhammah. Awaru boleh uwaru gitu. Kila dikatakan datul awari maknanya hiya adalah aurau, ya, aurau juling gitu, juling. Wakila, dan ada yang mengatakan ma'ibah, cacat gitu, cacat. Ya juling ya cacat. Kalau cacat belum tentu juling, cacat mungkin bisa yang lain gitu. Waqad samala qaulahu waqad samila qauluhu wala dataibin, dan sungguh telah tercakup sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dan jangan membayar zakat dengan dataibin yang memiliki cacat gitu. Yakni kulla ma fihi aibun, semua apa-apa yang padanya ada cacat, binatang yang cacat. Yu'addu indal arifin, yang dianggap oleh orang-orang yang arifin, mengenal hewan gitu. Oh ini cacat, ini enggak, ini parah gitu. Seperti gudikan tadi, kalau hanya kecil enggak kelihatan, ya, maka dianggap ringan gitu. Atau dulu kambing itu kalau keracunan misalnya makan pohung karet gitu, daun pohung karet, klenger gitu keracunan. Ada yang dikasih air kelapa, ada yang dikasih minum rendaman abu gitu. Dan itu mujarab, ya. Untuk orang pun manjur itu. Jadi orang keracunan misalnya makan sarden kadaluarsa gitu misalnya. Kalau beli obat di apotek itu obatnya kalau enggak salah itu norit. Norit itu areng dibikin jadi pil gitu. Jadi pil areng gitu. Sama obat mah gitu. Manjur insyaallah gitu. Kok cocok dengan orang tua-tua dulu, jadi abu itu ditaruh di batok gitu, direndam air, diublek gitu. Nanti mengendap, nah airnya yang di atas itu nanti diambil untuk minumi kambing yang keracunan gitu. Dan itu manjur juga biidnillah gitu. Jadi keracunan itu bisa obatnya itu abu atau areng gitu. Ya, di keracunan makanan kadaluarsa gitu, minum pil areng sama obat mah itu obatnya gitu. Kambing juga gitu, cuma nggak dikasih obat mah, cuma rendaman abu itu seperti itu. Nggak tahu mengandung apa ya, penawar racun gitu mungkin. Allah. Itu kalau keracunan gitu diiris kupingnya, ada yang gitu pengobatannya itu diminumi abu dan kupingnya itu diiris pakai pisau gitu, sehingga ada cacat sobekan sedikit gitu, nggak dipotong, nggak, cuma diiris gitu. Jadi nanti sampai besar ya kupingnya itu sobek gitu kambing tersebut. Nah ini nggak tahu apa ada apa mujarab apa enggak tahu ini mujarab apa kalau mendem diiris kupingnya gitu. Cuma kebiasaan orang tua dulu gitu. Nah yang abu direndam ini memang mujarab gitu. Terbukti di perut terasa enak gitu. Jadi kalau sakit perut gitu minum rendaman abu itu di perut terasa enak, tapi enggak tahu dari sisi kesehatan sehat enggak. Ya gitu. Allah. Karena pernah ngalami juga sakit perut kemudian direndamkan abu itu, terus akhirnya diminumkan kayak kambing kayak kambing gitu. Iya enak memang gitu, perutnya enak gitu. Jadi ketika diiris kupingnya itu cacat ringan, ya. Cacat ringan masih sah untuk kurban dan masih sah untuk bayar zakat itu. Yani indal arifina bil mawasi nakson, yakni dianggap cacat oleh orang-orang yang arif, yang memahami terhadap hewan-hewan, kalau itu nakson, cacat. Oh ini cacat parah, oh ini enggak gitu. Fa innahu la yahruju, fa innahu la yuhriju fi sadaqati, maka sungguhnya tidak boleh dia itu mengeluarkan untuk sedekah. Itu cacat yang parah. Fatat khulu fidalika ad-darnatu, maka masuk pada yang demikian itu yakni darnah, kudisen. Gudiken gitu ya. Bi fathidali al-muhmalah, di fatkah dalnya, ini dal muhmalah tanpa titik. Darnah gitu. Musaddadatun ba'dahu, yang ditasdid setelahnya. Ini ad-darnatu gitu ya. Musaddadatu ba'daha ra'un maksuratun, yakni dal yang difatkah dan ditasdid dan setelahnya ra' yang dikasrah. Ad-darinah berarti ya. Ad-darinah, ra'nya dikasrah. Summa nun, kemudian nun. Wahiyya al-jarba'u, dan dia adalah al-jarba', yakni kudisen gitu. Jarba' kudisen. Kemudian wasartul laimati hiya sigarul mali. Adapun sartul laimah itu adalah harta yang remeh, sigarul mali, yakni kambing yang murah gitu. Mungkin kakinya kecil, loyat-ayat gitu mungkin. Jadi apa itu? Sak kucing itu mungkin ya, gitu. Itu sigarul mali, ini harta yang remeh gitu. Wa syararihi, dan terjeleknya gitu, yang jeleknya. Al-la'imah al-bakhilatu billabani wa ghairiha, sedangkan makna la'imah, syartul la'imah gitu, la'imah itu bakhil dengan susunya, ya ini enggak keluar susu, kalau diperes enggak ada susunya gitu. Sudah kempes sudah gitu. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Jadi yang murah, yang jelek gitu. Kemudian wa amal aqulatu, adapun aqulah, fahiya bi fathil hamzati, dengan difatkah hamzahnya. Wa dommi al-kafi, dan di domah kafnya, yakni al-akir minasiyati. Al-akiru, yakni yang tidak beranak dari kambing, kambing yang tidak beranak gitu. Kemudian waruba bidommi ra'i, dengan di domah ra'nya. Kenapa kok disebut seperti ini? Fungsinya, kitab terdahulu itu seringnya jamuran gitu. Kalau jamuran nanti tambah titik. Ya. Jamuran itu memang huruf qaf itu titiknya 5 gitu, muncul jamur gitu. Gitu. Maka harus disebut al-muhmalah tanpa titik. Kalau jamuran ada titiknya dikatakan muhmalah, oh ini jamur, bukan titik ini. Bukan jamur kertas. Tapi apa? Titik gitu. Ini bukan titik tapi jamur. Gitu. Jadi maka dijelaskan musaddadah, ada tasdidnya gitu. Kadang tasdidnya hilang, ketutup jamur kertas gitu. Seperti itu. Alhamdulillah kertas sekarang enggak jamuran ya. Jadi enggak tambah titiknya gitu. Maka disebutkan seperti ini, dengan didomah roknya, ditasdid baknya gitu, seperti itu. Al-muwahadah titik satu gitu. Ruba titik satu. Nanti kalau jamuran titik satu jadi dua, bak dibaca jadi ya gitu. Kalau dijelaskan al-muwahadah titik satu gitu. Berarti kalau ada titik dua, satu jamur gitu. Yani asatullati turabba fil baiti. Yani kambing yang dipiara di rumah. Li labaniha, untuk susunya. Untuk susunya gitu. Enggak boleh dipungut, ini memang untuk susu keluarga gitu. Kemudian wal mahidu al hamil. Wal mahid maksudnya adalah hamil, enggak boleh dipungut. Kemudian terakhir fahlul ghanami wa fahlul ghanam. Wa huwa alladhi yanzu alaiha. Yakni kambing yang digunakan untuk bibitan, untuk bibitan yanzu alaiha. Yakni untuk dinikahkan dengan kambing-kambing yang lain yang betina gitu, untuk bibitan gitu. Apa bahasanya ya? Ya. Dinikahkan ya. Digunakan untuk bibitan gitu aja. Li'annal malika yahtaju ilaihi, karena pemiliknya sangat membutuhkan ini, bibitan ini, dan bibitan itu mahal. Ya, bibitan itu mahal. Ada yang sampai 5 jutaan sekarang itu. Lebih-lebih yang apa itu, kambing apa? Merino itu, kambing merino gitu. Biri-biri nah, 15.000 bibitannya. Dipinjam aja enggak boleh itu. Dipinjam aja enggak boleh. Dipinjam untuk apa itu, bibitan gitu aja enggak boleh. Kadang kambing merino itu, karena mahalnya dan rusak. Kalau untuk bibitan itu nanti sibuk ngejar-ngejar itu kambing betina, akhirnya makannya kurang sehingga nanti jadi kurus, harganya turun gitu. Sehingga dipinjam aja enggak boleh, padahal menjual belikan pejantan ini bibitnya saja itu dilarang. Sehingga kawin suntik itu kalau enggak darurat dilarang, karena Nabi melarang, yakni asbul fahli, yakni mengawinkan gitu dengan bayar gitu, dengan bayar untuk bibitan. Jadi itu harusnya tabaruat, harusnya gratis. Jadi harusnya memang saling pinjam meminjami gitu. Tapi di masa-masa sekarang peternak itu perhatian sekali. Jadi kalau kambing dipinjam untuk di untuk bibitan gitu berapa hari itu rusak kambingnya. Nah, orang dulu enggak mikir, enggak tahu nek rusak apa enggak tahu. Yaitu alasannya dia sibuk ngejar-ngejar betina sehingga lupa makan. Ya, lupa makan. Gitu. Kamu tahu ayam itu kan, kalau itu ngalah makanan dikasihkan, itu dikasihkan istrinya gitu, dia enggak makan ayam itu. Gitu. Seperti itu. Akhirnya lupa makan, ya dagingnya kan berkurang gitu. Seperti itu. Akhirnya zaman sekarang itu enggak boleh. Kalau masyarakat desa mungkin ya masih boleh, tapi kalau peternak asli gitu dipinjemi untuk pejantan itu enggak boleh. Seperti itu. Lah terus gimana? Kawin suntik enggak boleh. Pinjam juga enggak boleh. Maka yang seperti itu sudah masuk darurat gitu. Sedangkan punya betina enggak akan berkembang biak kalau tanpa pejantan. Sedangkan pejantan dipinjam enggak boleh, sedangkan dia enggak punya, maka terpaksa kawin suntik. Ya, kawin suntik. Jadi ada dokter suntik kak hewan gitu, kawin suntik sapi, kambing gitu. Seperti itu. Maka masuknya darurat jadi boleh gitu. Li'annal malika yahtaju ilaihi, karena pemilik kambing sangat membutuhkan pejantan ini. Wa in liman yakun minal khiyar gitu. Wa in liman yakun minal khiyar. Walaupun itu milik orang yang keberadaannya itu termasuk harta pilihan gitu, harta pilihan. Jadi walaupun dia wajib kena zakat, maka enggak boleh yang pilihan ini jadi dipungut zakat. Selesai sudah pembahasan macam-macam yang dilarang untuk dipungut. Sambil menghabiskan waktu, kita masuk ke bab yang tadi sudah masuk sedikit, bab zakatu dahabi wal fidah, bab zakat emas dan perak. Kata beliau rahimahullah, hiya idha khala ala akadihima. Perhatikan penting ini, perlu digaris bawahi, perlu dikasih stabilu, perlu ditulis dengan tinta emas, karena banyak penyimpangan di sini. Idha khala ala akadihima al khawlu. Dan zakat emas dan perak itu jika sudah berlalu satu haul, ya, khala ala akadihima al haulu, sudah berputar hala gitu atas akadihima salah satunya emas atau perak itu al haulu satu tahun. Hari ini tanggal 3 Desember nabung 50 juta, maka wajib zakat ketika sudah genep tabungan itu satu tahun, 3 Desember 2004 yang akan datang. Enggak masai ding hijriah. Hijriah gitu. Misalnya 3 Sya'ban, maka wajib bayar zakatnya 3 Sya'ban tahun depan gitu. Seperti itu. Bukan Desember hitungannya ya, hijriah gitu. Karena selisih beda. Selisih 11 hari kayaknya kurang lebih. Jadi harta disimpan setahun baru ada zakatnya. Gitu. Ini namanya telah mencapai haul satu tahun. Jadi enggak dapat uang kena zakat, gajian kena zakat, enggak. Jadi itu harta simpanan, duit turah gitu ya, duit turah gitu, yang wajib kena zakat. Rub'ul usr, ya, rub'ul usr, seperempat dari sepuluh, ya, seperempatnya sepuluh berapa? 2,5% gitu. Rub'ul usri, yakni seperempatnya sepuluh, yakni 2,5%. Apa dalilnya 2,5% nanti? Apa dulu ada persen-persen? Enggak. Jadi kalimatnya enggak persen-persen. Cuma dengan kalimat yang ada nanti dalam hadis gitu. Enggak persen-persen. Cuma kalau dihitung matematika itu nanti ketemunya 2,5% gitu. Wa nisabu dahabi isruna dinaran, dan nisab emas itu 20 dinar. 20 dinar. Satu dinar dulu berapa, Mas? Berapa gram satu dinar itu? Masih ingat? Enggak ingat. Berapa? Masih ingat? Masih ingat sebelahnya? Berapa? 2,9. Emas loh. Dinar loh. Itu perak itu. Gram loh. Siapa yang ingat? Angkat tangan tanda menyerah. Berapa? Enggak usah uderk-uderkan kamu. Bisa ngangkat tangan, enggak bisa ya diem. 4,25 gram. Tulis 1 dinar sama dengan 4,24 gram gitu. Tinggal ngalikan 20. Lah ini isruna dinaron, 20 dinar. 20 dinar kali 4 berapa? Berapa? 20 kali 4 gampang. 20 jadi 80. 25 kali 4 25. 25 kali 20. Berapa? 5 gram. Berarti 4,25 gram. Berarti 5 gram. Berarti 85 gram gitu. Jadi 4/4 dinar kali 20 itu adalah 85 gram ya. 1/4 dinar kali 20 jadi 5 gram. Jadi 85 gram gitu. Sekarang kalau diuangkan, di toko Semar Pedan Wonogiri itu harga emas 2 versi, ada yang 500.000, ada yang 700.000. Kita anggap yang 500.000. 500.000 kali 85 gram berapa? Kamu beli emas 85 gram, duitmu kamu bayar berapa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? 42.500.000. 42.500.000. Zakatnya 2,5%. Atau setengah dinar. Maka zakatnya 1.062.500 rupiah. 1.062.500 rupiah gitu. Jadi sedikit sekali ya. 1 juta banyak, tapi masih punya 42 juta. Berarti kelong 1 juta masih 41 juta. Banyak yang dibayarkan apa banyak yang tersisa? Tersisa, jauh sekali gitu. Itu nisab emas, yakni isruna dinaron, nyimpen emas 20 dinar selama setahun, bayar zakatnya setengah dinar, 2,5%. Jumlahnya 1.062.500 rupiah gitu. Cukup ya, sudah dibel. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.